عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan melindungi Anda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah ta'ala masih pada keutamaan salat-salat sunnah rawatib. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abdullah ibn Ghaffal radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, qala fi tsalitsah liman syaa. Hadis muttafaqun alaihi. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat bagi yang menghendaki. Nah, hadis ini sebagai hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ada salat sunnah qobliyah setiap salat lima waktu. Ya, setiap salat lima waktu ada qobliyahnya. Ya. Meskipun qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad diantaranya adalah salat qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Ini muakkadah. Nah, sedangkan yang ghairu muakkad, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Ini yang pertama. Kemudian ketika yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adzanain, adzanain itu adalah antara adzan dan iqamah. Jadi maksud dengan dua adzan yaitu adzan dan iqamah. Ada salat sunnahnya. Ya, ada salat sunnahnya. Nah, dari hadis ini, pula sebagian ulama, ya, ada yang menganjurkan untuk menjawab iqamah. Ya. Karena kita, yang kita pahami secara umum, ya, insyaallah banyak kaum muslimin mengetahui kalau azan itu, atau kalau azan dikumandangkan, kita yang mendengarkan azan dianjurkan untuk menjawab orang yang mengumandangkan azan. Nah, ada pertanyaan, kalau iqamah apakah kita menjawab atau tidak? Nah, berdasarkan hadis umum ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, iqamah itu dengan nama azan. Di antara dua azan ada salat sunnah. Berarti iqamah ini juga disebut dengan azan. Maka mereka, sebagian ulama mengatakan, ya, bolehnya menjawab azan, menjawab iqamah. Jadi kalau orang yang mengumandangkan iqamatus shalah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya, lah kita mendengar pun dianjurkan menjawabnya. Ya. Ini. Kemudian adzan ini atau iqamah yang juga disebut dengan adzan, itu kita menjawab sebagaimana apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Kita jawab syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Qad qamat shalah, qad qamat shalah. Ya. Adapun jawab iqamah dengan aqamahallah, ya. Madamat samawati wal ard, misalnya dari ucapan-ucapan yang demikian, maka itu tidak kuat landasannya. Jadi menjawab iqamah sebagaimana menjawab azan. Ini bagi ulama yang menyebutkan atau yang menganjurkan menjawab iqamah. Apa ada dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis ini. Hadis yang umum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iqamah itu juga dengan istilah azan. Sedangkan kita ketahui azan itu kalau kita dengar, kita mendengar azan dikumandangkan, kita dianjurkan menjawabnya. Maka demikian pula iqamah. Karena iqamah disebut juga azan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bainal adzan, baina kulli adzanain. Di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah. Itu ada salat. Nah, ini di antara wajhul istidlal, sisi pengambilan dalil tentang adanya jawaban ketika iqamah dikumandangkan berdasarkan hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iqamah itu juga dengan nama adzan. Ini pendapat tentu sebagian ulama, kemudian pendapat jumhur ulama. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang adanya sholat qobliyah, ya, pada sholat lima waktu, ya, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Karena ada sebagian masjid, bagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka itu tidak ada jarak antara azan dan iqamah, dalam arti tidak ada sholat sunnah ketika azan maghrib. Banyak di antara sebagian masjid di masyarakat kita ini, ya, begitu azan maghrib dikumandangkan, langsung iqamah. Ya. Jadi ini salah satu kekeliruan sebetulnya. Ya. Tapi berikanlah waktu. Mungkin alasan mereka bahwa waktu maghrib itu singkat. Tidak panjang sebagaimana waktu-waktu yang lainnya. Ya. Tapi sholat dua rakaat juga singkat. Di samping menunggu orang yang jamaah yang datang sholat berjamaah. Mungkin masih ada yang berwudu, ada yang buang air. Biarkan mereka, berikan kesempatan mereka untuk sholat berjamaah. Yaitu mendapatkan takbiratul ihram. Sambil memberikan jamaah yang sudah siap, berikan waktu pada mereka untuk sholat sunnah. Qobliya maghrib. Jadi ada sholat qobliyah maghrib. Orang-orang yang mengatakan tidak ada qobliyah maghrib, ya mungkin belum sampai pada mereka hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adanya sholat qobliyah antara dua adzan, antara adzan dan iqamah. Itu ada sholat qobliyah. Ya. Demikian pula pada waktu maghrib. Ada sunnah qobliyah maghrib. Bahkan beliau mengatakan di sini pada yang ketiga, liman sya'a. Bagi yang mau. Baik. Bab yang berikutnya, babu takiri rakaati sunnatis subah. Bab tentang penekanan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh ini sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nanti akan kita bacakan sejumlah hadis berkaitan dengan sholat sunnah qabliya subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri, bahwasanya beliau tidak meninggalkan ya empat rakaat sebelum salat zuhur. Ini telah kita jelaskan sunnah qabla zuhur itu empat rakaat, minimal dua rakaat ya. Jadi sunnah qabla zuhur empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur, yaitu salat sunnah qabla zuhur empat rakaat. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, demikian pula beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum salat subuh. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melakukan beberapa jenis amal. Yaitu contohnya adalah salat qabliyah zuhur. Salat qabliyah zuhur. Kadang beliau lakukan 4 rakaat, kadang beliau lakukan dua rakaat, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, yang beliau lakukan tersebut adalah untuk memberikan kepada kita contoh, ya, tentang variasi dalam beramal. Kadang-kadang empat rakaat, kadang-kadang dua rakaat beliau lakukan sholat qabliyah dhuhur. Ya. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang punya waktu, cukup waktunya salat 4 rakaat sebelum subuh, salat sebelum zuhur, salatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang lebih afdol. Kemudian kalau seorang tidak punya waktu untuk salat sunnah qabliyah zuhur kecuali 2 rakaat, maka salatlah 2 rakaat. Sekarang ada pertanyaan, seorang misalnya masuk masjid di waktu zuhur, waktu yang tersisa untuknya hanya 4 menit. 4 menit itu kira-kira untuk 2 rakaat sholat. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini? Apakah dia sholat tahiyat masjid ataukah dia sholat qabliyah zuhur 2 rakaat? Jawabannya yang kedua. Sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Ya. Sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Jadi bukan sholat tahiyat masjid, tapi sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Nah, ini yang kita perlu memperhatikannya. Sama halnya dengan di waktu subuh. Ya. Seorang datang ke masjid, waktunya tinggal untuk 2 rakaat saja sholat, maka sholatlah qabliyah subuh 2 rakaat. Ya. Kalau misalnya ada orang dia sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat di rumahnya, kebetulan masjidnya dekat, kemudian setelah sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat di rumahnya, dia datang ke masjid, masih ada waktu kira-kira 5 menit. Bisa untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Padahal dia sudah sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Jawabannya iya. Jadi sebagian ulama berfatwa, sholat 2 rakaat. Sholat tahiyat masjid. Ini beberapa masalah yang mungkin pernah kita alami. Ya. Kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya, apa yang harus lakukan dan seterusnya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua rakaat sebelum subuh, yang mana Rasulullah SAW beliau selalu mengerjakannya sebagaimana dalam hadis berikut ini. Wa annaha qalat, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala ruk'ataini ala ruk'atai al-fajri." Hadis muttafaqun alaih. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada solat sunnah yang beliau sangat memperhatikannya, ya, dalam mengerjakan solat sunnah tersebut seperti dua rakaat sebelum solat subuh. Ini artinya bahwa Nabi alaihissalam betul-betul memperhatikan masalah dua rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, yang kedua yang harus dipahami, yang dimaksud dengan rakaatai al-fajr, ya, karena ada sebagian kaum muslimin itu memisahkan antara qobliyah subuh dengan sunnatul fajar. Ya, ada sebagian yang antara mereka mengerjakan sunnatul fajar dua rakaat sebelum azan. Dia sholat dua rakaat ketika menjelang azan subuh, sunnatul fajar. Ada sebagian yang mengerjakan sesudah azan subuh, itu dia sholat dulu yang pertama sunnatul fajar dua rakaat, yang kedua baru qobliyah subuh. Nah, perlu diketahui, ya, kepada kaum muslimin yang belum mengetahuinya, bahwa sunnatul fajar itu dialah qobliyah subuh. Tidak ada bedanya. Ya, jadi jangan dipisahkan. Jadi sunnatul fajar itu adalah qobliyah subuh. Makanya sholat sesudah adzan dikumandangkan di waktu subuh itu hanya dua rakaat, bukan empat rakaat, tapi dua rakaat. Itu sholat sunnatul fajar, ya itulah dia sholat qobliyah subuh. Tidak dipisahkan. Ya. Sunnatul fajar itu dan qobliyah subuh itu dua nama untuk sesuatu yang satu. Bukan dua yang berbeda, tidak. Ya. Nah, ini perlu dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang belum memahami masalah ini. Karena ada sebagian yang sunnatul fajar dipisahkan dengan qobliyah subuh. Padahal sunnatul fajar itulah qobliyah subuh. Tidak. Bukan dua sholat yang berbeda. Tapi satu sholat, tapi namanya dua. Satu sholat, namanya dua. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, rokatai al-fajr. Dua rokat sunnah fajar. Ya, artinya dua rokat qobliyah subuh. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam, ya, tidak ada sholat sunnah yang beliau betul-betul mencermatinya, memperhatikan dia dalam arti beliau tidak meninggalkannya seperti sholat dua rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa sholat-sholat sunnah itu juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan. Berbeda-beda. Ini bertingkat-tingkat. Makanya sholat sunnatul fajar ini, yang qobliyah subuh ini, betul-betul diperhatikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Dan tetap kita memahami bahwa sunnatul fajar atau qobliyah subuh ini, sholat sunnah yang tidak wajib. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan sholat ini. Tapi dia tetap sunnah hukumnya. Statusnya tetap sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib hanya lima ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat wajib. Jadi sholat sunnah tul fajr atau sunnah qobliyah subuh, ini adalah sangat dianjurkan. Ya, hukumnya juga tetap sunnah, namun memiliki fadilah yang besar. Khairun minat dunya wa ma fiha. Ya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Makanya jangan kita remehkan, jangan kita gampangkan. Ya, fadilah-fadilah itu ayo kita kejar. Ya. Untuk mendapatkan fadilah dari keutamaan tersebut. Ya. Kemudian wa anha, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Kata Nabi alaihissalam, dua rakaat sebelum salat subuh ini lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Daripada dunia seluruhnya. Jangan isinya dan keindahannya dan kemewahannya. Nabi SAW mengatakan dua rakaat sebelum subuh ini lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, oleh karena itu dapat dipahami dari hadis-hadis ini tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini menunjukkan apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang bertakwa di surga kelak, bagi hamba-hamba yang beriman. Sesuatu yang jika dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya dunia ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh dan istiqamah, yang Allah siapkan untuk mereka di surga, dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya dunia ini. Ya. Kemudian bahwa sholat adalah penyejuk hati seorang mukmin. Ketika seorang beriman, ya, dia dalam menghadapi suatu masalah atau kadang-kadang mungkin penat, kadang-kadang ya jenuh, kadang-kadang futur, maka hendaknya dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan sholat. Sholatlah, sholat-sholat sunnah. Ini akan menenteramkan jiwa seseorang. Ya, Allah menurunkan keterangan pada orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan mengerjakan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bilal. Bahkan sampai saat ini muadzin diberi nama Bilal. Mana Bilalnya? Di mana muadzinnya? Ya. Jadi ini di antara keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. An Abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بالصلاة الغداء. Dari Abu Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika beliau itu datang ya ke rumah Rasulullah sallam, yang mana rumah Rasulullah sallam itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Beliau datang memberitahukan, yu'zin artinya yu'zinu liyu'zinahu bisolatil ghada, untuk memberitahukan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini sudah masuk waktu salat, mereka segera akan mengumandangkan iqamah. Fasaqalat Aisyatu Bilalan ya, bi amrin sa'alatu anhu. Ketika Bilal datang, ya, maka Bilal ini disibukkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan satu urusan, yang mana Aisyah meminta tolong kepada Bilal untuk mengerjakannya. Hatta asbaha jiddan. Sampai betul-betul sudah, yakni sangat sudah terang, ya, intinya tidak seperti biasa. Ya. Faqama Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Maka Bilal kemudian memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuknya waktu salat itu. Wa tabi'a adzanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu, dan beliau mengikuti dengan datangnya azan itu, dia menyampaikan azan, maka beliau Nabi sallam Bilal ingatkan lagi kepada Nabi sallam bahwa sudah saatnya untuk salat. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallam tidak kunjung keluar dari rumahnya. Falamma kharaja shalla bin nas. Kemudian setelah itu beliau keluar. Setelah keluar, beliau salat bersama kaum muslimin. Salat subuh. Fa akhbarahu anna Aisyah tasaghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Ya. Maka kemudian fa akhbarahu, beliau memberitahukan bahwa Aisyah radhiyallahu anha yani ya, meminta sesuatu, ada suatu hal, perkara, urusan yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk beliau mengerjakannya sampai agak terang. Wa anna apa alaihi bil khuruj, dan maksudnya beliau ya terlambat keluar. Jadi Bilal memberitahukan kepada Nabi sallallahu, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu raka'tu raka'atil fajr, sesungguhnya aku ya masih salat di rumah dua rakaat sunatul fajr. Faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan, maka Bilal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka asbahta jiddan, ini kok terlambat keluarnya Rasulullah, yani tidak seperti biasanya. Qal law asbahtu akthar mimma asbahtu la raka'atuha. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Bilal, seandainya aku terlambat keluar lebih terlambat dari yang tadi ini, aku akan tetap mengerjakan dua rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Wa ahsantuha wa ahsantuhuma. Dan aku akan memperbaiki, ini akan membaguskan dua rakaat tersebut. Wa ajmaltuhuma, dan aku akan memperindah dua rakaat tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanad yang hasan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bilal sebagaimana seorang muadzin, dia mengumandangkan azan, ya. Kemudian pada suatu pagi, Aisyah radhiyallahu anha menyuruh sesuatu perkara untuk dikerjakan oleh Bilal, sehingga Bilal itu terlambat, agak lambat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan ya, bahwa sudah siap untuk dikumandangkan iqamah. Ya. Kemudian baru Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan setelah mengerjakan urusan Aisyah tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga agak lambat keluar. Tetapi beliau sebagaimana dalam hadis ini sedang mengerjakan dua rakaat qabla subuh. Yang beliau sebutkan di sini. Nah, Bilal kemudian bertanya, ya Rasulullah, kok Rasulullah SAW kok terlambat keluar hari ini? Kata Nabi SAW, seandainya ya lebih terlambat lagi dari hari ini, ya, maka aku tetap akan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Dan aku akan memperbaikinya, memperindahkannya. Nah, ini menunjukkan penekanan tentang 2 rakaat qabla subuh. Ya. Ini sholat yang kita dianjurkan. Sangat dianjurkan sholat sunnah qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya ya seorang wanita, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hal ini laha Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang mana wanita ini putri dari seorang yang memerdekakan budak untuk berbicara dengan budak itu. Ya. Budak yang telah dimerdekakan oleh sang ayahnya. Karena Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan dia sudah merdeka. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha masih menyuruh beliau untuk satu perkara, satu urusan. Sehingga Bilal agak terlambat membangunkan atau memanggil Rasulullah SAW untuk sholat subuh. Jadi ini menunjukkan bolehnya seorang anak dari ayah yang memerdekakan budak, ya, untuk meminta kepada mantan budak itu agar untuk mengerjakan sesuatu, satu urusan. Bagaimana Aisyah meminta kepada Bilal untuk mengerjakan satu urusan, ya, yang dia tidak bisa mengerjakannya, ya, sehingga minta bantuan kepada Bilal. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang keutamaan Aisyah Ummul Mukminin, ya, dan bahwasanya beliau, ya, dihormati oleh Bilal. Ya, Bilal tetap taat menghormati kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW tahu masalah ini, beliau tidak mencegah, beliau tidak melarang. Ini menunjukkan bolehnya Bilal berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, kemudian melaksanakan apa yang diminta oleh Aisyah kepada Bilal untuk mengerjakannya. Karena hal itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membiarkan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang boleh seorang bertanya suatu sebab dan boleh seorang memberitahukan apa sebab dari suatu kejadian yang terjadi. Sebagaimana Bilal bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, kok agak terlambat hari ini keluarnya dari rumahnya. Terus orang kemudian menjelaskan, ya, dan beliau ternyata sedang sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang muadzin atau orang-orang yang sholat tetap menunggu imam selama imam itu dia imam rawatib di satu masjid, ya, dan dia mungkin agak terlambat keluarnya ke masjid, maka makmum tetap menunggu imam tersebut. Ya. Jangan kemudian tergesa-gesa untuk iqamah, ya, kemudian sholat tanpa imam mereka. Ya, jadi dalam masjid yang ada imam rawatibnya, imam tetapnya, itu hendaknya tetap menghormati dan menunggu imam tersebut. Kecuali kalau imam itu berhalangan, baru kemudian yang lain yang menggantikannya. Ya, sebagaimana para sahabat dahulu menunggu iqamah dikumandangkan, yang mengumandangkannya adalah Bilal, sementara Bilal masih ada urusan, menunggu imam Rasulullah SAW sebagai imam Masjid Nabawi ketika itu, semua menunggu dengan dan tenang, tidak gelisah. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan atau menunjukkan bahwa makmum hendaknya tetap menunggu imam yang imam rawatib. Ya. Mungkin dah terlambat, tetap ditunggu. Kemudian masa penungguan ini tentu selama tidak habis waktunya. Kalau menunggu-menunggu sampai dikhawatirkan akan habis waktu sholat, maka tidak usah menunggu. Langsung ada yang menggantikan. Iqamah dikumandangkan, kemudian ada yang menggantikan. Tetapi masa penantian itu kalau menunggu itu kira-kira masih tetap pada waktunya sholat, ya tidak akan keluar dari waktu sholat, maka para jamaah tetap menunggu imam. Kecuali kalau khawatir akan berlalu waktu, akan habisnya waktu sholat, baru kemudian digantikan oleh imam yang lain. Kemudian muadzin tetap memberitahukan kepada imam kalau memang sudah saatnya iqamah. Apalagi kalau imamnya sholat sunnah di rumahnya sebagaimana Nabi Sallam, rumah beliau dekat dengan masjid, berdampingan dengan Masjid Nabawi, sehingga Bilal tinggal jalan sebentar manggil Rasulullah Sallam kalau sudah saatnya iqamah. Ya. Itu hadis-hadis yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian bab yang berikutnya. Bab takhfif raka'atil fajr wa bayan ma yaqra fihi ma wa bayan waqtihima. Ini masih dalam hal yang berkaitan dengan salat sunnah qabliyah subuh. Ya. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkan untuk meringankan dua rakaat sebelum subuh itu. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu hendaknya dikerjakan dengan ringan, tidak diperpanjang-panjangkan. Ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita jumpai sebagian jamaah, ya, itu kalau sholat qobliyah subuh itu lama luar biasa. Sehingga orang yang akan mengumandangkan iqamah itu kadang-kadang masih lihat orang itu masih sholat. Tak selesai-selesai sholatnya. Dan ini juga tidak benar. Ya. Sholat yang sewajarnya. Dua rakaat yang sewajarnya. Jangan sampai orang lain terhalang karena menunggu orang ini tidak selesai sholat sunnah. Karena memang di beberapa masjid, ya, yang menjadi patokan, kadang-kadang dijadikan menjadi patokan itu orang yang sholat sunnah. Jadi selama masih ada orang sholat sunnah, tidak dikumandangkan iqomahnya. Kalau semua sudah selesai sholat sunnah, baru dikumandangkan iqomahnya. Ada sebagian masjid seperti itu. Masih melihat orang yang sholat sunnah. Padahal sebetulnya tinggal menentukan waktu. Ya. Antara adzan dan iqomah sekian menit. Ya. Ada yang sholat atau tidak ada yang sholat, kalau sudah waktunya iqomah, iqamat sholat. Tidak usah menunggu yang masih sholat sunnah. Dan hendaknya orang yang masih sholat sunnah, kalau melihat kira-kira iqamahnya sudah dekat, ya dia percepat sholatnya. Selama tidak merusak sholatnya itu. Sholatlah yang sewajarnya. Ya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Dalam hal berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau sudah saatnya iqamah. Kumandangkan iqamah. Ya. Meskipun masih ada yang sholat sunnah. Nah, bab yang akan kita bahas ini tentang dianjurkan meringankan sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian apa yang dibaca pada dua rakaat sholat subuh tersebut. Dan kapan waktunya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ruk'ataini khafifataini baina nida'i wal iqamati min salati subhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau salat 2 rakaat yang ringan antara azan dan iqamah, ya, ketika salat subuh. Jadi beliau salat 2 rakaat yang ringan, artinya tidak diperpanjang oleh beliau. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, yusalli rak'atain al-fajr idza sami'a al-adhana. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, idza sami'a al-adhan, kalau sudah selesai mendengarkan adzan. Adzan sudah selesai, baru beliau mengerjakan. Fayukhaffifuhuma, dan beliau ringankan bacaan dalam salat qabliyah subuh itu. Hatta aqul, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai aku mengatakan, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an, sampai Aisyah mengatakan, saking ringannya, saking cepatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ini apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini menunjukkan kita dianjurkan meringankan salat qabliyah subuh itu. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat yang lain, redaksi yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli raka'atay al-fajr idza sami'a al-adhan wa yukhaffifuhuma. Bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh itu, idza sami'a al-adhan, kalau sudah menjawab adzan, mendengarkan adzan, menjawabnya sudah selesai, wa yukhaffifuhuma. Beliau salat 2 rakaat tapi beliau ringankan, ya, salatnya itu tidak dipanjang-panjangkan, ya, salat yang ringan. Wa fi riwayatin idza tala' al-fajr, ya, kana yusalli rak'ati al-fajr idza tala' al-fajr. Oh, Nabi sallallahu salat qabliyah subuh itu kalau sudah terbit fajar. Jadi qabliyah subuh itu sebelum sesudah terbitnya fajar. Nah, ini sejumlah riwayat dan beberapa redaksi tentang salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salatnya salat yang ringan. Baca, disebutkan, nanti akan disebutkan bacaannya surah Al-Fatihah dan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Itu pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Kemudian salat sunnatul fajr itu atau salat qabliyah subuh dilakukan sesudah masuknya, sesudah terbitnya fajar. Artinya sesudah masuknya waktu subuh. Nah. Makanya adzan itu harus sesudah masuk waktu sholat, baru kemudian adzan. Tidak boleh para muadzin itu adzan sebelum masuk waktu sholat. Ya, ini berbahaya. Makanya para muadzin itu adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin. Makanya tugas muadzin itu sebetulnya tidak gampang. Mereka memegang amanah sholat untuk seluruh kaum muslimin. Makanya kalau mereka salah dalam adzan, misalnya adzan sebelum waktunya, ya mereka berdosa, menanggung dosa orang-orang yang sholat sebelum waktunya. Dan oleh karena itu orang yang bertugas sebagai muadzin harus betul-betul memperhatikan tentang masuknya waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, baru kemudian mereka adzan, mengumandangkan adzan. Dan oleh karena itu pula, muadzin itu fadilahnya besar. Kita sudah pernah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan adzan dan orang yang mengumandangkan adzan. Hadis yang berikutnya, wa an Hafsah, Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin. Wa an Hafsah radhiyallahu anha qalat. Jadi Hafsah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al muadzin lis-subh wa bada as-subh shalla rak'ataini khafifatain muttafaqun alaih. Kata Hafsah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW dahulu kalau sudah dikumandangkan azan oleh muadzin, yani azan di waktu subuh, ya, dan sudah jelas masuknya waktu subuh, shallar rakaataini khafifatain. Beliau mengerjakan salat dua rakaat dengan salat yang ringan. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a shalla al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. Adalah Rasulullah sallam apabila telah terbit fajar, fajar shadiq waktu subuh, shalla al-fajr, maka beliau salat qabliyah subuh, la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. Beliau tidak mengerjakan sholat yang lain kecuali dua rakaat sebelum subuh. Makanya saya jelaskan tadi masalah seorang yang sudah sholat sunnatul fajr atau qobliyah subuh di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, ya, dia datang ke masjid, masih ada waktu untuk sholat tahiyat masjid, boleh tidak dia sholat tahiyat masjid? Jawaban atau fatwa sebagian ulama, boleh, ya, boleh dia mengerjakan dua rakaat tahiyat mas, tahiyat masjid. Kalau sudah sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya, karena memang sebetulnya setelah adzan dikumandangkan itu sholat sunnah hanya dua rakaat. Sekarang pertanyaan, kalau seorang datang di masjid pas adzan dan dia belum sholat, jelas belum sholat qobliyah subuh. Seorang datang di masjid di waktu subuh, adzan sedang dikumandangkan, maka dia menunggu, ya, menunggu sampai selesai adzan, dia menjawab adzan, kemudian baca doa sesudah adzan, kemudian apa yang dia kerjakan? Apakah pertama dia sholat tahiyat masjid dulu atau langsung dua rakaat qobliyah subuh? Jawabannya langsung mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh. Dua rakaat qobliyah subuh. Ini yang patut untuk diketahui, dipahami oleh kaum muslimin. Karena apabila adzan telah dikumandangkan, pada hakikatnya adzan subuh sudah dikumandangkan, maka sholat hanya dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Bukan empat rakaat atau lebih dari itu, tapi cukup dua rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, An Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi raka'atin min akhir al-lail wa yusalli ar-raka'ataini qabla salati al-ghada وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, beliau kalau salat di malam hari beliau salat mathna mathna, itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat di malam hari itu dua rakaat, dua rakaat. Wa yutiru bi rakaatin min akhiril lail. Dan beliau witir dengan satu rakaat di akhir malam. Ini sebelum adzan dikumandangkan. Beliau menutup sholat beliau di malam hari dengan witir satu rakaat. Ya. Wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghada. Dan beliau itu juga salat dua rakaat qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Jadi kalau adzan sudah dikumandangkan, beliau salat 2 rakaat qabliya subuh. Wa ka'anna al-adzan bi udhni. Yani begitu mendengar adzan, beliau duduk sebentar menunggu. Setelah adzan dikumandangkan, adzan subuh, kemudian beliau salat 2 rakaat qabliya subuh. Nah, hadis ini, hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan pada kita tentang salat di malam hari itu lebih afdal, itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, termasuk salat tarawih. Ya. Karena ada beberapa cara dalam salat tarawih itu. Ada sebagian kaum muslimin mengerjakan salat tarawih itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam tanpa tasyahud pertama. Itu salah satu cara salat tarawih. Tapi tidak lebih afdal. Yang lebih afdal, lebih utama itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih utama, lebih afdal. Ya. Makanya kata Abdullah bin Umar, ya, beliau Nabi, bahwa Nabi SAW kalau sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Nabi SAW sendiri bersabda, sholatul lail wan nahar mathna mathna. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Sholatul ba'an ada riwayat sholatul lail wan nahar. Jadi sholat sunnah itu baik di malam hari maupun di siang hari, itu yang lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ada cara yang lain 4 rakaat misalnya, ya, bagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, itu boleh saja. Tapi tidak lebih afdal. Kemudian bahwa sholat witir adalah sholat yang dijadikan sholat yang terakhir sebagai penutup bagi sholat malam seseorang. Ya. Jadi sholat witir dijadikan penutup. Nah, sholat witir itu, ya, boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Sholat witir boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Ya. Rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ya. Ada riwayat yang lain menyebutkan qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbul falaq, qul huwallahu rabbun nas. Ya. Tapi yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir yang rakaat terakhir membaca qul huwallahu ahad saja. Jadi boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Kalau salat witir ini dilakukan 3 rakaat sekaligus, itu tidak ada tasyahud awal. Tidak ada tasyahud pertama. Karena kita dilarang menjadikan salat witir itu yakni menjadikan salat witir yang 3 rakaat menyerupai salat maghrib. Nah, oleh karena itu salat witir kalau dilakukan 3 rakaat itu langsung, ya, tasyahudnya hanya sekali di akhir. Tidak ada tasyahud awal seperti sholat maghrib. Ini kalau dilakukan 3 rakaat sekaligus. Tetapi kalau dilakukan juga untuk menyelisihi sholat maghrib, bisa dilakukan dengan seorang mengerjakan 2 rakaat dulu, ya, kemudian tasyahud salam, kemudian baru dia menambah 1 rakaat. Ya. Ini juga cara untuk tidak menyerupakan sholat witir dan maghrib. Ya. Jadi orang yang sholat witir 3 rakaat, ya, ada 2 cara supaya sholat ini tidak sama dengan sholat maghrib. Ya. Cara yang pertama yang saya sebutkan tadi, langsung 3 rakaat tanpa tasyahud. 1 salam, salam yang terakhir. Tasyahud kemudian salam. Tidak ada tahiyat pertama. Yang ada hanya 1 tahiyat di akhir salat itu. Ini cara pertama untuk tidak menyamakan witir dan maghrib. Cara yang kedua, salat 2 rakaat dulu, ya. Pada rakaat kedua tasyahud kemudian salam. Ya. Baru kemudian setelah salam berdiri lagi menambah satu rakaat. Ini disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari tentang bagaimana cara sholat witir yang tiga rakaat itu untuk tidak menyamakannya dengan sholat, sholat maghrib. Ada dua cara seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu dilakukan ya sebelum sholat subuh. Kemudian dianjurkan kalau sholat pun dengan sholat yang ringan, artinya tidak diperpanjang-panjang dalam sholat itu. Dalam sholat qobliyah subuh, baca yang sewajarnya. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliyahul kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Rukunya seperti biasa, tiga kali subhanallahi rabbil azim atau subhanallahi azim wa bihamdi dan seterusnya. Ya. Jadi tidak diperlambat-lambat. Yang penting salatlah yang sewajarnya. Ini tentang salat qobliyah subuh. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi ini tentang sunnah-sunnah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh seorang itu dia belum sholat qobliyah subuh karena terlambat, bangunnya terlambat sampai ke masjid, sudah iqamat sholat waktu subuh. Boleh enggak dia sholat qobliyah subuh tapi sesudah sholat subuh? Jawabannya boleh. Ya. Jadi seorang setelah sholat subuh, tapi ini yang betul-betul memang terlambat, bukan disengaja, ya, bukan menyengaja, nanti ya aku sholat setelah sholat subuh, tidak. Tapi betul-betul memang tanpa disengaja, dia datang ke masjid, kemudian sudah iqamah atau sholat di waktu subuh, maka dia langsung berjamaah bersama imam. Kemudian setelah sholat subuh, dia baca zikir sesudah sholat. Seperti biasa. Jangan langsung berdiri sholat qobliyah subuh, tidak. Wirid seperti biasa. Yani wirid zikir sesudah sholat dibaca sampai selesai. Baru kemudian dia boleh pindah tempat, boleh di tempat sholatnya. Baru dia sholat dua rakaat. Sholatnya, itu niatnya apa? Yaitu niat sholat qobliyah subuh yang belum dikerjakan. Pernah suatu ketika, ini diantara dasarnya, ada seorang yang sholat subuh bersama Nabi Sallam. Kemudian setelah sholat, orang itu bangun lagi berdiri. Dia sholat dua rakaat. Ditanya oleh Rasulullah Sallam, ini sholat apa yang kamu lakukan? Kata orang itu, ya Rasulullah, ini sholat dua rakaat yang belum aku kerjakan sebelum subuh. Ya. Dan orang itu kemudian ya Rasulullah Sallam mendiamkan, yakni membiarkan. Itu berarti membolehkan. Jadi kalau karena suatu hal seseorang belum sempat sholat qobliyah subuh, ya, maka boleh dia kerjakan setelah sholat subuh, setelah zikir, ya, tidak langsung ya, setelah zikir selesai, kemudian dia berdiri baru sholat qobliyah. Kemudian hadis tentang rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun di saat sholat qobliyah subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ramattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shahran wa kana yaqra'u fi raqatayn qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun وَقُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca pada dua rakaat sunnah qabliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa dan qul huwallahu ahad. Jadi pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Kemudian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ya mencermati Nabi sallam selama sebulan ya dalam salat beliau sunnatul fajar itu pada rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah kemudian qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua Al-Fatihah kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah kemudian qul huwallahu ahad. Jadi ini surat yang kita dianjurkan membacanya di saat salat qabliyah subuh ya. Nanti ada juga ayat yang lain insyaallah saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang sehingga kita bisa menulis yang panjang dan suratnya insyaallah akan kita sebutkan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, itu pembahasan tentang bab-bab dan hadis-hadis dalam kitab ini. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Abu Luqman. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Solihin ini. Saudaraku seiman dan seakidah, kita memasuki sesi tanya jawab dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari penanya kita di Pulau Papua Ustaz. Ingin bertanya, apakah termasuk riya Ustaz apabila Bilal memperpanjang sholat qobliyah subuhnya Ustaz sampai sekitar 7 menit? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan tentang yang dimaksud Bilal ini artinya muadzin ya. Kalau muadzin memperpanjang sholat sampai 7 menit misalnya. Intinya begini, bahwa kita sholat yang sewajarnya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Ya itulah yang terbaik. Adapun masalah riya atau tidak riya ini kembali kepada niat orang yang mengerjakannya. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang ketika dia salat misalnya sampai 7 menit, ya. Karena mungkin dia memperbanyak subhanallahi azim ditambah dari 3 kali jadi 5 kali, bisa saja. Ya. Atau waktu apa sujud mungkin dia berdoa di saat sujud sehingga lebih panjang sholatnya. Nah ini masalah riya atau tidak itu kembali kepada niat. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang bahwa dia ketika dia agak panjang sholatnya kita katakan dia itu riya, tidak. Ya itu kembali pada orang masing-masing dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam hati seseorang. Tapi intinya bahwa dalam masalah sholat qobliyah subuh ini dianjurkan untuk yang sewajarnya, yang tetap tidak merusak rukun syaratnya sholat. Sholat yang sewajarnya, baca Al-Fatihah dengan baik, baca surat juga dengan yang sewajarnya. Jadi tidak cepat-cepat dalam membacanya, baik sewajarnya lah. Demikian pula ruku sujudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan kita coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah, silakan Bapak. Bapak Ustaz. Begini Ustaz, Ana mau menanyakan apabila kita ingin melaksanakan sholat qobliyah juhur 4 rakaat setelah sholat 2 rakaat yang pertama, apakah kita harus menggeser sedikit untuk melanjutkan sholat qobliyah yang berikutnya Ustaz? Mau mohon penjelasannya. Sukun jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Rizal di Singkawang. Kami persilahkan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau bagus sekali. Memang ada perbuatan sebagian sahabat, di antaranya ya, semoga saya tidak keliru, yaitu Abdullah bin Umar. Kalau beliau sholat itu ya setelah dua rakaat atau setelah sholat wajib, pindah ke sampingnya. Jadi ada amalan sahabat demikian. Ya. Ini hal yang juga tidak yang tidak dilarang. Artinya boleh saja seorang pindah. Di antara alasan mereka ya, supaya bumi Allah ini di tempat-tempat kita di masjid itu memberikan persaksian kepada Allah di akhirat kelak. Karena di hari kiamat kelak ini bumi akan menjadi saksi dan perbuatan seorang hamba. Nah, itu salah satu ya alasan yang disebut oleh yang menganjurkan pindah tempat. Ya. Ketika sholat wajib selesai, misalnya seorang ingin pindah ke tempat ingin mengerjakan sholat sunnah, dia pindah tempat. Atau sholat yang seperti disebutkan tadi, 4 rakaat sholat duhur, qobliyah duhur, 2 rakaat salam, dia pindah. Kemudian lanjutkan. Itu boleh saja dan boleh juga tidak. Ya, boleh saja dan juga boleh tidak. Ya, yang mengatakan boleh itu ada contoh disebutkan dari sahabat melakukannya. Sebagian mengatakan sebagian nanti bumi ini akan menjadi saksi bagi seorang hamba di hari kiamat kelak, sehingga banyak tempat-tempat yang dia itu beribadah di tempat itu dan akan menjadi saksi baginya di akhirat kelak. Itu di antara alasan disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Tapi intinya bahwa seorang misalnya dia mau pindah atau tidak, itu tidak ada masalah. Seorang sholat dua rakaat qobliyah zuhur, kemudian dia berdiri lagi untuk rakaat berikutnya, dia pindah, boleh tidak pindah pun tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali. Pertanyaan dari Ummu Daud di Bandung. Izin bertanya Ustaz, apakah pada sholat sunnah qobliyah subuh boleh memohon atau berdoa di dalam sholat ini dengan permohonan yang panjang Ustaz? Dan disambung pertanyaan yang lain dari hamba Allah di Sumatera Selatan, adakah bacaan surat khusus setelah surat Al-Fatihah ketika qobliyah subuh ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan dari ibu yang di Bandung ya, bahwa bolehkah seorang membaca doa ketika sholat qobliyah subuh yang tentu otomatis akan agak lebih panjang? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Seorang membaca doa ketika sujud atau sebelum salam di saat dia sholat sunnah, ya, ini dibolehkan. Ataupun di saat dia sholat wajib. Karena itu waktu-waktu yang mustajab. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh seorang membaca doa ketika dia sholat sunnah qobliyah, qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, dan seterusnya. Ya, itu boleh dia membaca doa. Ya. Saat doanya di saat waktu sujud dan di saat sebelum salam. Itu yang dianjurkan kita untuk membaca doa. Kemudian tentang surat yang khusus sudah saya jelaskan tadi, dan kita telah membacakan apa namanya hadisnya ya, bahwa Nabi alaihissalam kalau sholat qobliyah subuh itu rakaat pertama membaca Al-Fatihah kemudian Qul ya'ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah kemudian Qul huwallahu ahad ya. Masih ada ayat yang dibacakan, insyaallah saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang selain dari dua surat ini ya. Sekarang misalnya ada yang bertanya, Ustaz, misalnya seorang sholat qobliyah subuh membaca selain surat ini, boleh apa tidak? Ya jawabannya boleh saja. Ya. Jawabannya boleh saja. Kalau ada orang bertanya, bolehkah seorang membaca surat yang lain selain dua surat ini ketika sholat qobliyah subuh? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Tapi Nabi SAW sering membaca yang dua surat ini. Ya. Dan mengikuti beliau ini lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, itu jawaban kami tentang pertanyaan dari dua penanya yang baru bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, kami berikan kesempatan kepada Anda yang bertanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Oman di Jambi, Pak. Baik, silakan Pak Oman di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini masalah sholat Ustaz, saya ingin bertanya makmun apa namanya masbuk itu, masalah yang terlambat untuk berjamaah itu. Ada sebagian mendapati imam sedang sujud, kemudian si makmum ini langsung ikuti sujud. Ada juga yang sebagian masih berdiri menunggu imam berdiri kembali. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih yang benar, Ustaz? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Ustaz, masalah sholat sunat qobliyah. Kalau kita mendapati muazzin sudah memandangkan azan, sementara kita masuk ke dalam masjid, itu mana yang dulu kita kerjakan? Apakah kita langsung sunat qobliyah atau sunat tahiyatul masjid, Ustaz? Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama, tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu. Sampai imam berdiri, baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang i'tidal, langsung i'tidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi SAW bersabda, alaikum bisakinati wal waqar. Fama adraktum fasallu. Wama fatakum fatimu. Kata Nabi Alaihissalam, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Maka ketika seorang masbuk, yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud, dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia berdiri. Baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu bahwa yang lebih afdal langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir ya keliru dalam jumlah rakaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rakaat salatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia salat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya yang paling afdal itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk, kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram, kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat rukuk bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar, rukuk, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian rukuk bersama imam. Dapat rukunya imam, maka hitungnya satu rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam, sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam? Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat rukuk bersama imam. Ya. Mendapat rukuk bersama imam. Kalau dia tidak mendapat rukuk bersama imam, maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam, ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna, mendapatkan batasan minimal untuk tuma'ninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tuma'ninah dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat ruku, tidak dapat satu ruku. Karena belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali. Atau Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Kalau dia mendapat membaca bersama imam Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, berarti dia mendapat satu. Yani itu sudah jelas mendapat ruku imam. Maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam tentang imam makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh setayat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh, ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya dia gunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai, kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqomah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit baru iqomah dikumandangkan, bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya, setelah padahal dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian, membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya pertanyaan dari Jambi tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari Antum. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Masalah-masalah yang kita bahas tadi itu memang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fikih sebetulnya. Sehingga kalau ada mungkin yang mendengar, ada yang berbeda dan apa yang dia dapati dari mungkin dari ustadznya atau dari gurunya, memang ini masalah-masalah fikihnya. Tapi yang kami sampaikan tadi itu insya Allah, yakni masalah yang menurut kami itu yang lebih kuat dalam masalah ini, dalam ikhtilaf-ikhtilaf di antara ulama tentang yang dibahas tadi. Semoga menambah wawasan dan menambah kemantapan kita dalam mengamalkan amalan-amalan yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada penutup kajian ini kami haturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga kita dapat memanfaatkan hidup kita ini dengan amal-amal yang baik, amal yang soleh, dan istiqamah di atas tauhid dan istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan.